Kalau begitu ya Puan Kolas ya. Alamang kola inal ulama hatta fikina langkah kun ladaihim almasa gila allati tu'asiru masa gila masa gila allati tu'asiru ala fiddihim kama huwa hasilun li ulama'i hadat zamani famin rum mayyakunu laika ladaihim illa tafarruhu Li talabil ilmi waqidihi wal dulusi bila maka gila amal anak pakasurat almasa gilil dunyawiyatu allati ta'udu kullul waqti ta'udu kulla waqti wal insanu qad la yastati'u al istighna'u an hadhil masagil bagaimana membantah orang yang mengatakan bahwasanya ulama zaman dulu tidak ada kesibukan yang mempengaruhi hafalan mereka bagaimana yang terjadi pada ulama zaman sekarang dan mereka orang zaman dulu itu mereka itu menghabiskan waktu untuk terapi ilmi dan mengambil ilmu dan duduk tanpa kesibukan. Adapun sekarang kesibukan dunia banyak sekali yang menyita waktu dan insan dan manusia kadang-kadang tidak mampu untuk menunaikan atau melaksanakan kesibukan-kesibukan ini. Yang diartikan melaksanakan mana? Tidak mampu. Tidak itu cukup. Layak oleh istighna. Manusia kadang-kadang tidak mampu untuk melaksanakan. Istighna tidak butuh. Dan manusia kadang-kadang tidak mampu untuk tidak butuh terhadap kesibukan-kesibukan ini. Nah, jadi apa? Seringkali mereka ya pasti membutuhkan. Tidak mampu, tidak butuh. Jadi apa? Membutuhkan kesibukan-kesibukannya. Su'ila fadilatuhu. Ya Bapak Luqman, fadilatuhu. Nah, kaifa naruddu 'ala man qala innal ulama astabikina. Astabikina. Sofia. Astabikina, rafa'na sabata syair. Sebagai apa? Nah, bagi ulama sebagai isimin mana khabarnya? Jumlah setelahnya. Lam takun ladaihimul ketika yang di sebelum alif lam itu akhirnya mim, maka mimnya di dhamma. Walaupun ketemu dua sukun, bukan kasroh, tapi dhamma. Ladaihimul, bukan ladaihimil. Kalau selain mim, maka di kasroh. Ya, selain mim di kasroh. Tapi kalau mim di dhamma. Lam takun ladaihimul masyagilu. Masyagilu. Walukman. Rofa sebagainya. Baik. Indahnya apa nak? Isim apa? Isimnya takun. takun di situ rofa nasab atau jazm ya Pak Usman? Lam takun. Kenapa? Tanda jazmnya? Sukun. Wawunya kemana ini? Kana yakunu, kan ada wawunya. Wawunya kemana? Dibuang karena bertemunya dua sukun. Lam takun. Ya kan, lil tiqai sakinain, bukan istiqatul khawit. Nah. Mana khabarnya takun? Baik hak. Mana? Lada itu sibuk jumlah. Lada itu dorof. Nah, jadi setelah takut, setelah kana, inna dorof, atau cermacerul, maka dia sebaik khobar. Lada itu utiru ala hifdihim kama huwa hasilun ni ulami hadis zamani. Az-zamani. Rofak nasab jir. Zamani kasroh nasab jer. Kenapa? Setelah isim isyarah alif lam badal dari hadza, hadza mudhaf ilaih dari ulama. Wa minhum man yakunu laisa ladaihim illa tafarrugu. Tafarrugu. Istisna apa ini? Masih ingat gak? Istisna. Kecualian dengan illah ada berapa hukum? Wajib nasab, boleh nasab, boleh badal. Ala hasabil awamil. Ada tiga hukum. Yang mana ini? Wajib nasab, kalau tam, mujab. Boleh nasab, boleh badal, kalau tam, manfian. Ala hasabil awamil jika mufarrogan. Yang mana? A, B, B, C. Pas. Tinggal milih A, B, C. Wa Ibrahim. Nakit terus, kenapa lo nakit? Hukumnya apa? Tafarrugu sebagai? Sebagai apa? Atas namimu. Sebagai apa ya Abdul Rahman? Pak dari Ladai Laisa Indah ya Fana Bapak-Ida Isim Laisa. Laisa itu gak butuh fa'il. Laisa itu saudaranya Kana. Isimnya Ditolak bil ilmi wahibdi wal julusi bila masyagila. Masyagil, rofak nasab jir. Kenapa? Masukkan huruf. Jir. Anda jirnya dengan apa? Kenapa? Ilahnya apa? Nah, amal an fakathuratil masyagilu. Masyagilu. Duniawiyatu. Nah, allati ta'khudhu kulla walakman ma'qul. Fa'idha ta'khudhu. Samara Abdullah. Fa'ajaba rahimahullah. Aku lihat ini nafsu nafsu terorok karena sekali ini apapun tolika ini tolika ini apa wa tak gitu anna albanaa aladi terlalu nafsu lil binai. Yang pertama benna, yang kedua lil binai. Lil binai la yatafitu ila amalin akhar. Wa yatafitu ila muhimmatihi allati karraha nafsahu laha. Wa ra'a annaha yal khairu lahu. Kama dumta ta'lamu anna talibal ilmi. Ta'lamu. Samadun ta'lamu anna ta'lamu. Anna maka beliau rahimahullah menjawab. Rahimahullah menjawab. Aku katakan bagi penuntut ilmu, selama engkau fokuskan dirimu. Fokuskan dirimu belajar ilmu dan untuk ilmu, maka jadilah penuntut ilmu yang. Jadilah engkau. Jadilah engkau menjadi ilmu yang sejati. Meyakini. Bahwasanya Al-Ghanam. Oh, Najjar apa? Najjar. Soyat apa soyat? Itu gak tahu. Soyat itu nelayan. Najjar itu tukang kayu. Ya. Aku menganggap bahwasanya meyakini bahwasanya seorang tukang bangunan yang dirinya memfokuskan dirinya terhadap bangunan, dia tidak akan terluput menoleh kepada pekerjaan yang lain. Kalau terlutup itu fata ya futu, bukan iltafata. Iltafata itu noleh. Kalau fata ya futu luput. Dia tidak akan menoleh kepada pekerjaan yang lain. Bahkan dia akan menoleh kepada pekerjaannya yang dia mengkhususkan dirinya untuknya. Dan dia memandang bahwasanya pekerjaan itu lebih baik. Ini tukang bangunan ya. Terus? Maka Selama engkau tahu bahwasanya mencari ilmu adalah kebaikan. Baik, lebih baik. Maka dan engkau ingin menjadikannya sebagai jalan hidup bagimu. Aku lulus talib ilmu dumta. Nomor tas sebagai apa ini? Isimnya dama, ya. Khobarnya. Jumlah setelahnya. Annaka qad farakta nafsaka. Nasab sebagai apa ya, Pak Usman? Sebagai maf'ul bih. Fakun taliba ilmin. Kun taliba ilmin. Taliba? khobar kun. Kun fi'il amr dari kana yakunu kun. Mana isimnya? Ustaz apa? Nah, haqqan. Wa nabina. Hal? Hal itu berupa sifat deh. Di sini adalah masdar sebagai maf'ul mutlak. Wa taqidu anna al-banna'a, al-banna'a. Maksud sebagai apa? Anna. Saudara siapa? Anna itu saudara siapa? Inna berarti al-banna'a. Maksud sebagai? Isim anna. Khobarnya salahnya. Alladhi faragha nafsahu lil bina'i la yaltafitu ila 'amalin akhara. Rufa' nasab jir. Kenapa? La yaltafitu ila amalin akhara. Nasab sebagai? Tanda Abdul Rahman. Maful B dari? Tidak ya Pak Baida? Rufa nasab atau jir? Jir. Wa nasab. Sebagai na'ad dari amalin. Karena jirnya dengan? Kasra muqaddar. Akhar kasra. Bosman, Aba Luqman. Kenapa Fathah? Ilahnya apa? Ahsanta. Wasfiya ma wazan fi'il. Akhar asluhu. Akhar asmi akhar. Af'al. Bajal tafitu ila muhimmatihi lati karasa nafsahu. Nafsahu. Aku di filenya. Fi'il karasa. Ustaz dengan musadir huwa, takdir huwa, musadir jawatan huwa, kembali ke Al-Banna tadi. Wa ra'a anna hiya al-khairu lahu, fama dumta ta'lamu anna talab al-ilmi huwa al-khairu. Anna. Mana isim, mana khabarnya? Talab, khabarnya? Al khairu huwanya nomor fasal. Wa turidu an tattakhidau tariqan. Tariqan Abdillah. Maqul bi tani. Maqul awal. Manha fa'ilnya? Ah, anta jawazan. Fala taltafit. Al-Tafid, rofak nasab jazm. Kenapa? Masukkan. La. Nah, iya. Larangan. Ya. Tanda jazmnya dengan? Sukur. Samir. Kenapa nasab? Wala ya'ba'u bihadihil kushkilat. Allah ma'ala wa jalla wa jalla yaqul wa ma yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra wa ma yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa 'alayka bi sifatil niyyati bis-salati tajidu anna al-amra sahlun wa mustaqim. Tajidu wa tajid. Jazm Rafa. Tempatnya apa? fi'il. Amr. Di sini don bermakna yakin ya. Menurut keyakinanku, wajib atasmu untuk berniat di dalam menuntut ilmu. Saya akan dapatkan bahwasanya urusan akan jadi mudah. Urusan itu mudah dan dimudahkan. Baik, nafsu ibadah, barakallahu fiik.